Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Kalau di buku antum halaman berapa? 17. Sama di buku anda juga halaman 17. Sekarang wa'amal jum'ah, bacaan pada sholat Jumat. Nah, ini ya. Ya. Atau pada baca Anwar. Cengin dikit suaranya. Qala asy-Syarifu rahimahullah. Asy-Syarif, siapa? Mana ada yang buku? Qala asy-Syarifu rahimahullah. وأما الجمعة فكان يقرأ بها بسورتين الجمعة والمنافقون. جمعة. جمعة والمنافقون. بسورتين. بسورتين. Berarti الجمعة ini إعرابnya apa? مجرور. Ya berarti badal. Badal مجرور. مجرورون مثله. Berarti بسورتين الجمعة هكذا. Terus. بسورتين سبه والغاشية وأما الاعتياد فتارة يقرأ بالقاف واقتربت كاملتين وتارة بالسبه والغاشية وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل ولهذا أخذ به الخلفاء فقرأ أبو بكر surat al-Baqarah hatta salama qariban min tulu'i syamsi. Hatta salama qariban min tulu'i syamsi. Terus wa kana ba'dahu Umar yaqra'u fiha bi Yusuf li Yahudin wa bani Israil wa nahwiha. Wa amma qawluhu ayyukum ummun fi'il madi amma ya ummu, amma ya ummu mengimami. Fal yukhaffif majzum, lamnya lam lamar majzum. Fal yukhaffif lamnya lam amar. Terus tahfifu amrun nisbi. Fatahfifu amrun nisbi. Nah, terus yurja'u fihi ila ma fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. La ila syahwatil ma'mumina. Nah. Baik, kan? Qala al-mu'allif wa amal jumu'atu. Adapun salat Jumat. Fa kana yaqra'u fiha sumi suratai. Maka beliau membaca, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat Jumat dengan dua surat, Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Ya, dan juga terkadang membaca dua surat, Al-Ghasyiyah dan juga Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih dan Al-Ghasyiyah. Ya. Nah, kalau di buku ana ada tambahan, wa ammal iqtisaru ala qiraati awakhir surataini falam yaf'alhu qat. Ada di antum? Oh, di ana ada tambahan. Wa ammal iqtisaru, adapun mencukupkan diri ala qiraati, dengan membaca awakhiri akhir-akhir surataini dari dua surat tersebut, falam yaf'alhu qat, maka Nabi SAW enggak pernah melakukannya. Ya, semisal dia baca surah Al-Jumu'ah tapi ujungnya aja, akhirnya aja. Ya, idanu dia sholah. Kemudian pas Al-Ghasyiyah, apa namanya, Al-Munafikun, dia baca ujungnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik. Cuman baca ujung-ujungnya aja. Ya, ujung-ujungnya aja. Maka yang seperti ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Jumat ketika membaca Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Wa malaiat. Adapun id ayat jamak dari id. Fataratan yaqra'u biqaf iqtarabat kamilatain wa taratan bisabbih wal ghasyah. Maka terkadang Nabi membaca surah Qaf dan surah iqtarabat, keduanya kamilatain, dibaca secara sempurna, artinya dibaca full. Terkadang membaca sabbih dan al ghasyah. Wa hadzal hadyu, maka inilah bimbingan alladzi istamarra, yang beliau continue terus menerus alaih membacanya, ila an laqiyallaha azza wa jal, sampai beliau berjumpa Allah, maksudnya sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Walihada akhadha bihil khulafa'u, oleh karena itulah akhadha di sini keluar dari makna mengambil, tapi di sini akhadha di sini fa'ala maknanya. Oleh karena itulah para khulafa melakukan hal tersebut, melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a Abu Bakr fil fajr surat Al-Baqarah. Abu Bakar membaca di salat subuh surat Al-Baqarah, hatta sallama qariban, hingga beliau salamnya tersebut, sallama qariban, mengucapkan salamnya tersebut, itu qariban dekat sebentar lagi dari min tulu' asy-syams, dari terbitnya matahari, dari fajar, dari salat subuh ketika diqomahkan ke terbitnya matahari berapa jam? Sejam, kurang lebih kayak begitu. Abu Bakar baca Al-Baqarah. Oh, sekarang udah kena protes ini. Nah ini kenapa? Karena kita sukanya yang pendek-pendek. Akhirnya pendeknya itu pakai definisi kita. Makanya kata Ibnu Qayyim di sini dikritisi itu. Wa kana ba'dahu Umar yaqra'u fiha bi Yusuf wa Nahl wa Hudin wa Bani Israil wa Nahwidah wa Nahwiha. Umar kalau salat subuh beliau membaca fiha fil fajr, fi salatul fajr membaca surah Yusuf, surah Nahl, surah Hud, surah Bani Israil, dan semisalnya yang selevel dengannya. Masya Allah. Wa amma qauluh. Ini mulai disangka oleh Ibnu Qayyim. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum ammal nas, ayyukum amma bin nas falyukhaffif. Siapa saja di antara kalian amma mengimami bin nas, mengimami manusia, mengimami masyarakat, falyukhaffif, lamnya lam amr, maka dia mesti meringankan. Meringankan. Nah, fatakhfif amrun nisbi. Sedangkan yang masalah ringan bacanya tersebut itu perkara yang nisbi. Ya, relatif. Ringan menurut sopo? Kalau ngimamin orang yang ringan-ringan dong. Ringan menurut siapa, Mas? Kalau menurut Anda Al-Kautsar, Kulhu, Kul a'udzu birabbin nas. Ringan menurut siapa? Nah, makanya kata beliau di sini yang namanya ringan amrun nisbi. Yurja'u itu mesti dikembalikan fihi pada definisi kata takhfif tadi, ila ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada apa yang telah dilaksanakan dahulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ila syahwatil ma'mumin, bukan dikembalikan kepada keinginan-keinginan hawa nafsu syahwat kayak para makmum. Woi imam yang ringan aja dong. Nah, kalau makmum maunya ina atau ina al-kausar, kuliah iwal kafirun, tabat siada, gitu-gitu aja udah. Nah, itu syahwat makmum. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan dengan min syahwat, syahwatnya makmum. Ya, jadi syahwat itu bukan cuman yang berhubungan dengan yang itu-itu aja. Nah, ini juga pengennya buru-buru, nah, itu syahwat. pengen buru-buru dalam sholat, syahwat. Nah, kalau ringan, ringan versi Nabi. Ya, mungkin walaili idza yaghsha. Nah, itu masuk ringan. Ya. Amma yatasa'alun. Nah, mungkin ringan. Kalau bagi kita itu imam baca amma yatasa'alun kamilan aja tuh, masya. Panjang banget. Panjang banget ya tuh. Barakallahu fikum. Nah, dari sampai sini sekarang ya. Ini Anwar ya. Ah, tafadhal. Berikutnya coba. Ah. Kembarannya Ainur baca. suratan bi ainiha la yaqra'u illa biha illa fil jumu'ati wal 'idaini wa kana min hadihi qira'atu surati wa rubbama qara'aha fi ruk'ataini wa amma qira'atu awakhiri suwari wa awsariha falam yuhfad anhu wa amma qira'atu surataini fi ru'atin fi ru'ati fa kana ya'maluhu fi nafilati wa amma qira'atu suratin wahidatin fi ru'ataini ma'an fa qallama kana ya'maluhu wa kana yutilu ru'ata al-ula 'ala thaniyati min kulli salatin wa rubbama kana yutiluha hatta la yasma'a waqa'a qodamin. Nah. Baik. Kemudian beliau menyatakan wahadiyuhu dan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yuadzifu alaih, yang beliau senantiasa rutinkan dalam salat. Wal hakim, beliaulah sang pemberi keputusan fi kulli ma tanaza'a fihi al mutanazi'un, pada setiap yang kaum mutanazi'un, yang orang-orang yang berselisih di situ, ma tanaza'a, berselisih fihi di situ, beliaulah yang memberi keputusan. Wa kana la yu'ayyinu, dan beliau tidak menentukan atau membatasi suratan, sebuah surat di ainiha, ya, dengan surat itu tertentu, la yaqra'u illa biha, yang beliau tidak membacanya kecuali dengan surat tersebut, illa fil jumu'ati wal idain, kecuali pada salat Jumat dan dua salat Id. Beliau membaca sabih dan hal ata apa dan al-ghasyah. Nah, jadi yang lain-lain enggak ada tertentu. Ya, sebagian tempat bahkan sholat maghrib rutin membaca kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad, subhanallah. Rutin, seolah-olah itu adalah sunnah. Padahal bacaan itu dibaca pada sholat sunnah, bukan pada sholat maghrib. Pada sholat sunnahnya, bukan pada sholat maghribnya. Kalau sholat maghribnya Nabi membaca apa? Hah? Kemarin? Al-A'raf. Mateng itu ya. Sekelar Isa. Kok bisa Al-A'raf di zaman Nabi? Iya. Isanya gimana? Loh, Isa di zaman Nabi kapan? Tengah malam. Jadi maghrib itu puas baca Al-A'raf. Gitu. Ya. Ya enggak? Maghrib jam 6. Ya. Al-A'raf dibaca dengan iqomahnya, nunggu iqomahnya, baca Al-Fatihahnya dua kali, tahiyatnya. Ya, selesai-selesai jam 7. Nah, jam 7. Apalagi kalau ketemu ayat adab, takut, beristighfar. Ketemu ayat rahmat, ayat surga, berharap. Ya enggak? ketemu ayat ayat siksaan, nangis. Berapa lama itu? Sejam lebih. Ya, barakallahu. Mana lagi tadi? Wa kana min hadihi qira'atu surati. Dan di antara bimbingan beliau adalah membaca satu surat. Artinya satu surat tersebut dibaca kamilah. Secara sempurna, utuh, full. Dari potong-potong. Wa rubbama, dan terkadang qara'aha, beliau membaca satu surat tersebut fi raka'atain, dalam dua rakaat. Ya, dibaca di dua rakaat. Potong. Ya, potong-potong. Berarti kalau Nabi yang membacanya dua dipotong itu, berarti suratnya panjang. Yang panjang. Nah, wa amma qira'atu awakhir surati aw awsatiha falam yuhfad anhu. Nah, ini. Adapun membaca akhir ujung-ujung surat saja atau tengah-tengahnya tiba-tiba langsung ke tengah, falam yuhfad anhu, maka ini enggak pernah diriwayatkan dari beliau. Ya, tiba-tiba baca tengahnya. Itu Nabi senantiasa membacanya full atau dibagi dua. Ya. Terkadang kita tiba-tiba rakaat pertama innalil muttaqina mafaza. Wah, mana amaya tasalunnya? Enggak ada. Nah, ini lam yufat anhu. Enggak pernah diriwayatkan. Dihafal riwayat tersebut dari Nabi. Nah, wa amma qira'atu surataini fi raqati fa kana yaf'aluhu fi nafilati. Adapun membaca dua surat dalam satu rakaat, masyaallah. Hah? Kurang, masyaallah. Habis bacaan naba kurang itu. Lanjut an-nazi'at. Nah, silakan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaf'aluhu, beliau membacanya fi nafilah. Ya, di salat sunnah. Nabi membaca Al-Baqarah atau sahabat yang ngikutin, ah pasti kelar nih. Oh, ternyata lanjut Ali Imran. Oh, habis Ali Imran selesai nih. Ternyata lanjut lagi, masya Allah. Ah, itu pada sholat sunnah. Kalau sholat sunnah silakan deh. Ya, antum mau begadang kayak habis isya habis subuh, tafadhol. Jangan pas lagi imam ya. Jangan pas lagi imam. Ya, habis baca. An-naba, wah kurang ini. Biar pahalanya semakin banyak. Karena kan satu huruf 10 pahala. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wa hasanatu bi asyri amsalih. Oh, biar banyak ini. Wa kana, nah, dan juga kalau makmum, imam makmum, kalau imam baca panjang, makmum jangan ngegerendeng. Nah, berarti ada kesempatan mendengarkan ayat semakin panjang. Ya, wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kan begitu kalau dibacakan Qur'an, dengarlah, simaklah agar kalian dirahmati. Dengar simak, imamnya panjang, ya, dengar simak. Dengar simak gimana, belum bisa bahasa Arab. Nah, makanya belajar bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Ya dengerin aja, simak aja. Ya, karena perintahnya dengar dan simak supaya dirahmati. Mana lagi? Wa kana yutilu ar-raq'ata al-ula ala tsaniyah min kulli salat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan sholat di rakaat pertama daripada rakaat kedua di setiap sholat. Ya, kenapa? Hah? Lewat ya? Jauh banget lewat. Wa amma qira'atu suratin, itu ya. Adapun beliau membaca satu surat wahidatin, satu surat fi raka'ataini ma'an satu surat di dua rakaat, artinya dipenggal, dibagi dua, faqallama, maka sangat jarang sekali. Kana yaf'aluhu, faqallama, maka sangat jarang sekali beliau melakukannya. Wa kana yutilu raka'ata al-ula ala tsaniyah min kulli salat. Beliau memanjangkan ya bacaan salat di rakaat pertama daripada ya bacaan salat di rakaat kedua. Wa rubbama kana yutiluha, terkadang beliau memanjangkannya. Ya, memanjangkan sekali hatta la yasma'a waqa qadamin, sampai tidak terdengar lagi suara kaki. Panjang sekali terus-terusan. Sudah sampai sini ya? Tadi ayat bacanya. Coba Mas Yanto baca berikutnya. Fa idza faragha. Panahahuma panahahuma anjanbaihi wabasato wabrihi wamandihi zahrahu wabasato zahrahu wamandahu wanadala falam yansib rasahu walam yakfidhu walam yakfidhu bal hiyal. Nah. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim. Wa tawatan yaqulu ma'adzalika aw muktasiran 'alayhi subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma rabbi. Wa kana ruku'uhu al-mu'tadu miqdaru ashri tasbihatin. Wa sujuduhu kadzalika. Wa tawatan yaj'alu wasujuda biqadri qiyami walakin kana yaqaluhu ahyanan bi salati laili wa wahdahu. Nah, hasbu ya. Fa idza faragha min alqira'ah, apabila beliau sudah selesai membaca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah, baca surat, rafa'a yadayhi, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau, wakabbara, seraya kemudian beliau bertakbir, raki'an, dalam keadaan rukuk, Allahu Akbar, rukuknya. Nah, ketika rukuk beliau, wadu'a kafaihi ala rukbatai, meletakkan kedua telapak tangan beliau ke dua lutut beliau. Gimana? Kalqabid, seperti orang yang menggenggam, alaihimah, menggenggam kedua lutut beliau. Wattara, dan beliau merenggangkan yadai, kedua tangan beliau. Panahahuma anjanbai. Panah itu maknanya layusak. Beliau tidak menempelkan ya keduanya, kedua tangan beliau tadi ke dekat dua lambung beliau. Wabas satu dhahrah, beliau membentangkan punggung beliau, wamaddahu, dan memanjangkannya. Nah, punggungnya dibentangin. Ya, kayak biasa kita rukuk. Ya. Wa'tadala, dan lurus itu ya. Walam yansuit, rasah, beliau tidak mengangkat kepala beliau, walam yakhfidhu, tidak menundukkannya. Bal khiyal dhahri, bahkan sebaliknya di hadapan punggung beliau tadi. Nah, wa kana yaqul subhana rabbiyal azim wa taratan yaqul ma dzalik aw muqtasiran alaihi subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma qirri, dan beliau mengucapkan subhana rabbil azim, terkadang beliau ya mengucapkan yang demikian atau mencukupkan dengan subhana rabbana wa bihamdika allahumma qirri. Wa kana ruku'uhu al mu'tad, dan rukuk beliau itu yang biasanya itu miqdar asyar itu seukuran 10 bacaan tasbih. rukuknya Nabi. Subhanarabbil azim. Kira-kira lebih 10. Wa sujuduhu kadzalik, sujudnya juga begitu. Wa taratan yaj'alu ruku'a wa sujud biqadri qiyam. Masyaallah. Nah, terkadang beliau menjadikan rukuk beliau dan sujud beliau itu sama seperti kadar panjangnya qiyam, berdirinya beliau. Jadi kalau berdirinya baca surah Al-A'raf, rukuknya sepanjang ayat baca surah Al-A'raf. Ya Allah. Kemana tuh Ilham? Antum, kabur. Zamannya pada ngilang atu-atu. Makanya kita gak pantas di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu para sahabat yang siap semua. Coba ya di zaman Nabi jadi sahabat kan ini. Iya. Antum jadi sahabatnya Abu Jahal jangan-jangan. Nauzubillah. Karena ya roh kita ini jelek. Kan kata Ibn Mas'ud, Allah melihat para arwah, roh-roh. Akhirnya dipilih roh yang baik-baik. Yang terbaik untuk menemani nabinya, untuk menjadi sahabat nabinya. Rohnya baik-baik itu semua. Roh kita ya belakang aduh dah. Ya Anwar nih. Aduh. Nah, akhir kanan aja. Roh kita ya beginilah. Ya akhirnya diakhirkan. Roh kita itu diakhirkan. Kalau roh sahabat Nabi bersih-bersih jernih. Roh-roh yang istiqomah dengan apa yang diucapkan dulu ketika Allah tanya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku Rabb kalian? Ya benar ya. Agar para sahabat mengaplikasikan rububiyah Allah. Ya, kalau kayak kita, nah, makanya roh kita ini bermasalah. Gak boleh ngayal-ngayal. Coba saya hidup di zaman Nabi, udah jadi sahabat radhiyallahu anhu. Ya, di zaman Nabi jadi sahabat, sahabat Abu Jahal jangan-jangan. Abu Lahab, na'udzubillah min dzalik. Ya. Mana lagi? Wataratan. Lakin makana yaf'aluhu ahyanan fi salatil laili wahdah. Namun tidaklah beliau melakukan hal tersebut, yaitu memanjangkan rukuk dan sujud sebagaimana panjangnya qiyam. Ya, beliau tidaklah melakukan tersebut ya, ahyanan sesekali terkadang pada salat malam saja. Salat malam saja, salat malam, salat tahajud, nah, baru panjangnya sujudnya Nabi seperti panjang qiyamnya. Karena kalau pada salat berjamaah Nabi bersama para makmum, salat wajib Nabi bersama para makmum, tentunya makmum akan terasa berat, ya, kayak begitu. Sudah ya, sampai sini ya, bayat ya. Coba dibaca berikutnya. Siapa? Sabit. Fahadihi al-ghalibu ta'dil salati wa tanasubuha wa tanasubuha. Terus subuhun. Rokakta wabika amanta walaka aslamta fasyalaka. Oh, Allahumma laka rokaktu walaka aslamtu walaka aslamtu fasyalaka sam'i wa basari wa makhi wa mukh wa mukhi wa azami wa asami wa hada innama hafa hufidha anhu fi qiyamil layli thumma yarfa'u ra'sahu qa'ilan sami'a Allahu liman hamidah wa yarfa'u yadayhi wa kana da'iman sulwahu. Salatun sul sulbahu la yukim, amilnya yukim, berarti maf'ulun bi enggak ada idanya. Wa kana idha stawa, ada kok enggak dibaca sabit idanya. Cukup. Maka bimbingan Nabi SAW Al-Ghalib yang biasanya itu seimbang sholatnya, seimbang tanasub. Apa maksudnya seimbang tanasub? Begini, apabila qiyamnya panjang maka rukuknya pun panjang, sujudnya pun panjang. Namun apabila qiyamnya itu pendek sebentar, maka rukuknya pun sebentar. Nah, ini namanya ta'dil. Jangan sampai baca ya, bacaan sholatnya apa? Kulhu. Rukuknya udah kayak bacaan naba. Rukuknya panjangnya. Sujudnya begitu juga. Bacaan sholatnya ina atau ina al-kausar. Tapi rukuk dia kayak baca al-mutafifun. Kayak baca al-mutafifin, oh panjang. Nah, seimbang. Nah, ini yang dikatakan ya, apa namanya? Ta'dil. Ta'dilus salati. Tanasubuha. Tanasub. Ada ta'dilus salat, ada tanasub. Nah, itu maksudnya. Kana aidan yakul, wa kana yakul aidan fi ruku'ih. Beliau juga mengucapkan dalam rukuknya subuhun uddusun rabbul malaikati warruh, subuhun fu'ulun. Nah, itu berarti dengan sifat mubalaghah ya, yang mensucikan Allah. Uddus sama ini juga mentakdis, mensucikan Allah SWT, Rabbnya malaikat dan ruh. Itu kadang beliau juga mengucapkan Allahumma laka rakatu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhyi wa idami wa. Ini hufidha diriwayatkan, dihafal riwayat tersebut dari beliau itu pada qiyamul lail. Summa yarfa'u ra'sah, kemudian beliau mengangkat kedua mengangkat kepala beliau, qailan sekarang ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Bangkit dari ruku, mengangkat ya, kepala sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Nah, wa yarfa'u yadayh, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa kana daiman yuqimu sulbah, dan beliau senantiasa ya, menegakkan tulang sulbi beliau. Idza rafa'a min ar-ruku, apabila bangkit dari ruku, baina sajadatain, dan di antara dua sujud, selalu mengangkat ya, selalu menegakkan tulang sulbi beliau. Wa yaqulu la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ruku'i wasujud. Dan Nabi bersabda la tuji'u salatun, artinya salat tidak sah ya, yang la yuqimur rajulu, yang seseorang tidak menegakkan fiha pada salatnya tersebut tulang sulbinya pada ruku' dan sujudnya. Wa kana idza stawa, beliau apabila sudah sejajar lagi, berdiri lagi dengan sempurna sejajar lagi ya, dari bangkit dari ruku, rabba sami'allahu liman hamidah, kemudian beliau sudah berdiri lagi, maka beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Nah, itu bacaan i'tidal. Rabbana walakal hamd. Warubah maqal Rabbana lakal hamdu, enggak pakai waw. Rabbana walaka, ini yang pertama. Yang kedua Rabbana lakal hamdu. Nah, ini yang kedua. Yang pertama pakai waw. Yang kedua enggak pakai waw. Dua-duanya boleh. Warubah maqal, dan terkadang beliau mengucapkan yang ketiga, Allahumma Rabbana laka alhamdu. Allahumma Rabbana laka alhamdu. Enggak pakai waw. Hah? Apa? Lengkapin. Di ana ada bacaan Allahumma. Karena nanti amal jamu baina Allahumma ada enggak? Nah, itu. Ada. Yang kedua, Rabbana lakal ham. Ada enggak? Nah, tulis itu. Rabbana laka alhamdu. Rabbana laka alhamdu. Kalau yang pertama kan pakai waw, Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Rabbana lakal hamdu. Kalau yang bacaan yang ketiga ada ya di buku antum ya, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, ini ketika sudah i'tidal. Sudah i'tidal. Bukan dibaca ketika menjawab bangun dari i'tidal bagi makmum. Ya. Imam samiallahu liman hamidah. Antum ketika bangkit dari ruku menuju i'tidal apa bacanya? Samiallahu liman. Enggak, kalau jadi makmum. Rabbana alhamdulillah. Ada khotok. Ini keliru. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i enggak seperti itu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala imam samiallahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu." Apabila imam bangkit dari rukuk mengucapkan samiallahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Antum mengikuti ulama yang memahami itu ditujukan ke makmum ketika bangkit dari rukuk. Kalau kata Imam An-Nawawi ya, enggak begitu. Takdirnya apa? Ya, apabila imam mengucapkan samiallahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu setelah kalian mengucapkan juga samiallahu liman hamidah. Karena kalau bacaan imam samiallahu liman hamidah dengan jahar apa dengan sir? Jahar. Pada sholat yang berbunyi atau yang enggak gitu kan? Dengan jahar. Maka enggak perlu lagi dikasih tahu. Tapi kalau bacaan imam ketika imam i'tidal, ya, samiallahu liman hamidah, imam mengucapkan Rabbana laka atau walaka atau Allahumma lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dengan sir atau jahar? Sir. Nah, kata Imam Nawawi, nah itu. Ya. Nabi hendak memberitahu kalau bacaan Rabbana walakal hamdu itu dibaca sir, maka bacaan itu. Kan kata Nabi, idza qala al-imam samiallahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan samiallahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah. Kalau samiallahu liman hamidah enggak perlu diajarin lagi, itu sudah diucapkan. Dan kita mengikuti apa yang diucapkan imam. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam dijadikan untuk diikuti. Oh, tapi di Masjidil Haram ya Bilalnya, Bilalnya. Apa itu namanya? Nah, kalau di Indonesia Bilalnya ya. Apa itu namanya? Nah, membaliknya. Ketika imam bangkit dari rukuk, itu Hanbali. Hanbali memahaminya demikian. Tapi kalau Syawafi, enggak memahami demikian. Para ulama Syafi'iyah. Samiallahu liman hamidah imam. Maka makmum juga, samiallahu liman hamidah. Kalau antum, ya, mengucapkan seperti yang diucapkan imam. Seperti tadi. Imam, samiallahu liman hamidah. Antum juga baca, Rabbana walakal hamdu. Gitu kan? Bangkit dari ruku, antum baca Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Terus di i'tidal antum baca apa? Hah? Antum baca apa? Kan tadi Albar katanya bangkit dari ruku mengucap Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ya kan gitu. Nah, pas i'tidal antum baca apa? Hah? Baca apa Albar? Siapa yang kayak madhabnya Hanbali gitu? Mau tanya, antum Zaki, Sama kayak gitu. Samiallahu liman hamidah. Antum makmum berarti mengucapkan Rabbana lakal hamd. Pas i'tidal baca apa? Sementara dalam setiap gerakan sholat itu enggak boleh ada kekosongan. Pasti selalu ada zikir. Inna fi sholati la syughla, kata Nabi. Sholat itu terdapat kesibukan, sibukan membaca. Lah, kok nganggur malah diem baca apa? Enggak ada itu bimbingannya kalau nganggur baca apa? Hah? Baca apa, Alba? Hah? Dibaca lagi gitu. Rabbana walakal hamdu lagi. Hah? Dibaca lagi. Nah, itu bimbingan siapa itu? Baca Rabbana walhamdu itu dua kali. Nah, bimbingan siapa? Ada tambahannya, Pak. Apa? Allahumma itu memang satu paket riwayat ini. Satu paket bacaan yang tidak. Ya. Itu bukan dipisah. Itu bukan dipisah, satu paket. Dibaca dua kali itu gini. Siapa salapnya? Siapa salapnya kayak begitu? Siapa salap? Gak tahu. Jadi selama ini beramal tanpa bimbingan imam. Masya Allah. Gak tahu jadi selama ini. Jadi selama ini antum ikutin imam siapa? Kan kata Imam Ahmad, iyaka iyaka antatakalam bimas alatin naisalaka fiha imamun. Kan begitu. Hati-hati Anda, hati-hati Anda melakukan, mengucapkan sebuah permasalahan dalam agama yang Anda gak punya di dalamnya imam. Gak punya imam, bukan imam sholatnya. Imam, imam salam. Siapa itu? Nah, bisa dipahami sini? Ya, jadi ketika imam mengucapkan samiallahu liman hamidah, mada nakul, apa yang kita ucapkan? Nakulu misla kaulu, ya, nakulu misla qaulul imam. Kita mengucapkan seperti yang diucapkan imam. Yang jelas, Ustaz, kami enggak mungkin marah-marah, pasti kami diajarin nama guru kami sebelumnya. Kok gitu? Imamnya siapa? Maka itu Pak, hujah musyrikin. Hujahnya musyrikin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma apa? Qalu bal tattabi'u ma alfaina alaihi abana. Oh, kayak gitu. Itu hujahnya musyrikin. Mesti jelas, kecuali orang awam sekali. Madzhabul awam, madzhab mufti. Madzhabnya orang awam, madzhab muftinya. Tapi bisa dipahami sini? Kita juga orang awam, tapi orang awam yang belajar. Walaupun belajarnya kecil-kecil lah. Kalau yang kayak gitu, yang awam gak belajar sama sekali. Nah, awam yang gak belajar sama sekali, cukup nanya. Kita kayak gini, udah. Nah, kita baca buku aja. Iya, awam juga. Gak terangkat gara-gara baca kitab langsung jadi mustahid. Enggak. Tetap awam juga. Tapi bisa dipahami? Mana berikutnya? Wa amal jamu baina Allahumma wal wawu falam yasihha. Adapun menjamak, menggabungkan antara ucapan Allahumma rabbana walakal hamdu dan waw. Wawnya maksudnya mana? Allahumma rabbana wa. Dengan wa walakal hamdu falam yasihha, maka itu tidak valid, tidak sahih. Ya, kalau di buku ana di footnote ada keterangan kebalikannya. Bal qad shaha dzalik. Wa tsabata fi musnad Ahmad wa sahih al-Bukhari fi sifati salati. Bab ma yaqulul imam wa man khalfahu idza rafa'a ra'sahu min ruku'. Min hadisi Abi Hurairah wa tsabata kadzalika an Ibnu Umar wa Abi Sa'id wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Ya, kalau di buku ana diketerangan oleh pentahqiq ada penjelasan, di buku antum ada. Ya, nah, itu bahkan sahih yang demikian. Mengucapkan Allahumma rabbana wow, pakai tiga pakai wow, walakal hamdu. Telah valid ini dalam sahih dalam Musnad Ahmad, sahih Bukhari, ya. Di bab sifat salat Nabi, ya, yaitu bab ma yaqulul imam wa man khalfah. Apa yang diucapkan imam dan yang di belakangnya? Apa yang diucapkan imam dan yang di belakangnya? yang di belakangnya, yaitu para makmum bareng itu. Yang diucapkan imam itu pula yang diucapkan makmum. Imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, makmum yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Ketika mengangkat kepalanya minar ruku', dari ruku', dari hadis Abu Hurairah, wa sabata kadzalik, telah sahih juga yang demikian dari Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, di antum juga ada enggak footnote kayak gitu? Dibawain bab di Sahih Bukhari-nya? Enggak. Ada. Bab yaqulu al-imam wa ma bab ma yaqulu al-imam wa ma khal wa man khalfahu, ada juga enggak? Enggak ada. Itu tambahin itu. Ya, bab ucapannya, apa yang diucapkan imam dan yang di belakangnya, itu dalam Sahih Bukhari. Dan yang di belakangnya. Jadi yang di belakang imam juga mengucapkannya sama. Ketika imam bangkit, sami Allahu liman hamidah, yang di belakang imam juga sami Allahu liman hamidah. Tadi ingat ya, hadis Nabi yang idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Itu yang dipahami oleh Imam Nawawi. Imam mengucapkanlah sami Allahu liman hamidah yang dimaksudkan oleh Nabi bukan untuk makmum pas lagi imam baca sami Allahu liman hamidah. Karena makmum ngikutin apa yang diucapkan Nabi. Karena sami Allahu liman hamidah yang diucapkan imam, baik salat sirriyah maupun jahriyah, Nabi mengeraskannya. Nah, yang diberitahukan oleh Nabi, rabbana walakal hamdu, karena itu diucapkan Nabi ketika menjadi imam salat, ketika i'tidal, itu diucapkan secara sir, secara nirih, ya kan begitu. Nah, makanya Nabi ajarkan faqulu rabbana walakal hamdu. Nah, itu madzhab Syafi'i. Ya, rabbana walakal hamdunya bareng sama. Dan ini yang sahih. Ini yang sahih. Karena kalau dalam madzhab Hanbali enggak. Rabbana walakal hamdu itu diucapkan bagi para makmum. Akhirnya nanti pas i'tidal bingung baca apa. Pas i'tidal bingung baca. Diulang lagi. Diulang lagi. Nah, ini enggak tepat. Udah sampai sini ya? Nah, coba Albar, baca Albar. Allahumma rabbana lakal hamdu min as-samawati wa al-ardh. Mil'a. Mil'a as-samawati wa al-ardh wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla as-sama'i wal majdi. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا منيع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي من الماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وصح عنه أنه كرر فيه قوله لرب الحمد حتى كان بقرير ركوعه. وذكر مسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين سجدتين حتى نقول قد أوهم أو أوهم. فهذا هديه المعلوم. وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية حتى ظن أنه من السنة. نعم. Ya, wasah anhu, dan telah sahih juga dari beliau, karena yaqul fi, beliau membaca pada i'tidal seperti yang dibaca pada istiftah, Allahumma ighsilni min khataayaaya bil maa'i wasadi wal barad, dan seterusnya. Wasah anhu annahu karrara fihi qaulah, ada juga telah sahih dari beliau bahwasanya beliau ya mengulang-ulang ucapan beliau ketika i'tidal, li rabbiyal hamd. Hatta kana biqadri ruku'i, sampai-sampai bacaan beliau di i'tidal tadi itu sebanding sama seperti bacaan rukuk beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, karena Rasulullah SAW idza qala sami'a Allahu liman hamidah. Ya. Kalau di antum apa? Qoma apa qiyama? Qoma ya. Apabila beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka beliau bangkit. Ya. Hatta naqul, sampai-sampai kami berkata dalam hati gitu. Nabi kan ya mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Kemudian beliau qiyam. Kemudian beliau qiyam diri. Nah, karena lamanya diri beliau di i'tidal hatta naqula. Sampai-sampai kami berkata dalam hati, kata para sahabat, qad huwa. Ya, qad awhama. Nabi ini udah lupa nih. Nabi lupa nih. Nabi jangan-jangan lupa. Kenapa demikian? Karena panjangnya qiyam beliau sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal. Kemudian beliau yasjud sujud wa yaqudu, dan beliau duduk di antara dua sujud. Baina sajdatain. Nah, duduknya beliau di antara dua sujud tadi itu panjang. Hatta naqula, kata sahabat, sampai-sampai kami berkata dalam hati qad awham. Oh, beliau sedang lupa lagi nih. Lupa lagi jangan-jangan. Kenapa? Karena saking panjangnya, lamanya. Berarti ini dalam salat apa? Salat sunnah apa salat wajib? Wajib. Orang sahabat kan sahabat itu kan yang apa namanya? Menduga-duga auhama. Apa namanya sahabat yang menduga? Oh, Nabi auham. Lupa itu. Kalau kita terapin gitu, tasbih semuanya jamaah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata imamnya baru mau kayak Nabi. Gagal deh. Bacanya maksudnya. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Ya. Nah, terus berikutnya. Wa hadza hadyuhu al-ma'lum. Itulah bimbingan beliau yang telah diketahui. Wa taqsiru hadaini ruknaini, dan taksir mengurang-urangi dua rukun ini ketika ruku dan sujud itu adalah, atau mengurang-urangi antara dua rukun ini i'tidal dan ruku, mimma tasarrafa fihi umara'u Bani Umayyah, itu adalah yang dilakukan oleh para pemimpin Bani Umayyah. Hatta dhanna annahu minas sunnah, sampai-sampai ya ada yang menyangka itu adalah bagian dari sunnah. Nah, berikutnya ya, fadol. Dibaca sini. Zaki, ayo baca. Qala al-musannif faslun thumma kana yukaffiru wa yukhiru sajidan wa la yarfa'u yadayhi wa kana yad'u fil mudhari marfu. Karena yaitu rukbatayhi thumma yadayhi ba'dahuma thumma apa jabaha. Nah, ini apa bahasa kampung saya dulu, jenongnya. Hah? Jidat. Kening ke jidat. Ilham orang mana ilham? Satu jidat. Kening. Orang daerah ntar gak ngerti jidat. Ngerti gak Revi apa itu jidat? Hah? Tahu? Jidat, kening, jabaha tahu. Terus? Hah? Summa jabaha tahu. Wa an fahu. Maktub itu semua. Fakana awalu, jangan awalun, dia mudof. Manya itu ma, ya ma mausulah fi mahali jarin mudofun ilai. Fakana awalu ma yafahu minhu ala al-ardi al-aqrabi ilai. Ah, al-aqrab, apa irabnya akrab sini al-bar? Hah? Apa? Naat. Apa ya? Ain Nur, Ain. Ain. Apa i'rabnya akrab? Hah? Qoba khabar berarti al-aqraba ilaiha fal aqrab. Aqraba al-aqraba ilaiha fal aqraba. Fa-nya fa'at fa'at fa huruf ataf. Al-aqraba ilaiha fal aqrab. Wa awwalu ma yartafi'u al-a'la Ah, hasbuk cukup. Nah, ini sekarang pasal terkait sujudnya Nabi. Summa kana yukabbiru. Kemudian beliau bertakbir. Ketika beliau iktidal mau sujud, bertakbir. Allahu akbar, yukhiru. Kemudian beliau yukhiru merobohkan tubuh beliau ke bawah. Menyungkurkan tubuh beliau ke bawah sajidan dalam keadaan sujud. Ketika sujud, dari i'tidal ke sujud, la yarfa yadaihi, tidak mengangkat kedua tangan beliau. Wa kana yad'u rukbatayhi. Nah, ini kata Ibnu Qayyim. Dan beliau meletakkan kedua lutut beliau. Tsumma yadaihi, baru kemudian tangan beliau. Summa, summa ini pakai summa. Summa berarti apa kalau dalam ilmu nahwu? Hah? Lifadati tarahi, mengakhirkan. Nah, kedua tangan diakhirkan dari kedua lutut. Nah, inilah ahlul madzhab demikian memahaminya. Ya. Larangan sujud seperti sujudnya unta. Seperti al-ba'ir yabruk. Ya, itu seperti demikian larangannya tangan duluan. Dan inilah pemahaman ulama kita qadiman sejak dahulu hingga saat ini. Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan ya memahami demikian. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Qayyim ya, dan yang lainnya. Ya. Beliau meletakkan kedua lutut beliau baru kedua tangan beliau ba'dah setelahnya. Tsumma jabahatah, kemudian beliau meletakkan kening beliau wa anfah hidung beliau. Hadza huwa sahih, inilah yang benar. Inilah tata cara sujud yang benar. Fakana awwalu ma yaqa'u minhu al-ardi al-aqraba ilaiha al-aqraba. Maka yang pertama kali ya, dari anggota tubuh beliau yang yaqa'u minhu al-ard, yang menyentuh tanah, ialah yang paling dekat kemudian yang paling dekat. Pertama nyentuh lutut dulu, tangan, kening, baru hidung. Nah, ya. Wa awwalu ma yartafi'u al-a'la. Nah, yang pertama kali beliau mengangkat tubuh beliau ketika bangkit dari sujud ialah anggota tubuh beliau yang paling tinggi kemudian yang tertinggi. Terus siapa? Fikri, Fikri jawab baca Fikri. Awalan, mana awalan? Ada tanwinnya? Ada tanwinnya kan? Ada. Oh, di mana enggak ada tanwinnya. Tapi yang benar yang ada tanwin. Terus aksa. Fi'lihi. Fi'lil ba'iri. Antum ada ya-nya enggak? Nuhiya apa naha? Naha. Bapak naha anitasyabuhi. Ya hayawanati isolati. Panaha an ani buruk, buruk. Buruka ka buruk il ba'iri. An burukin kan ka buruk il ba'iri. Terus? Buruk il ba'iri. Waltifati sa'labi. Waftirashin taftirashis sab'i sab'u wa iqa'a fa iqa'a il kalbi wa ik'a'a ka ik'a'il kalbi wa naqrin ka naqril gurabi wa raf'il aidi الشمسي طيب هكذا عكس فعل البعير demikianlah tata cara sujud itu yang bertolak belakang dengan perbuatan unta dan beliau melarang ada tasabbuh dari menyerupai haya hewan-hewan dalam salat maka beliau melarang untuk menderumnya seperti menderum unta ketika turun ke bawah untuk sujud beliau melarang iltifat celingak-celinguk, menoleh kanan-kiri, seperti celingak-celinguknya sa'lab. Apa sa'lab? Ubah. Beliau melarang iftiras, duduk iftirasnya seperti duduk iftirasnya sabu, hewan buas juga duduk iftiras. Beliau melarang duduk ik'a, seperti ik'anya kalb. Ya. Sujud gini-gini. Rata begini, tangannya. Ik'a. Beliau melarang dari nakrin karena kerugurap gerakan naik turun seperti gerakan naik turunnya gagak waraf il aidi mengangkat tangan waktu salam ketika salam semisal adnabil bako adnabil khail seperti ekor-ekor koda al shums yang terkena panas matahari nah, cukup dulu ya nanti kita lanjut lagi insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdih, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dars nanti biasa jam 9. Ya, Al-Jarumiyah, Matan al-Bina dan Syarah Fadlul Islam.